Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fa insyaallah kita akan meneruskan istifadah kita dari dua kitab, yakni Bulughul Maram karya beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang merupakan kumpulan hadis-hadis tentang hukum-hukum syariat, dan yang kedua lanjutan kitab Manhajus Salikin yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Maka sebelum kita melanjutkan, sebagaimana biasa kita akan mendengar setoran ataupun hafalan bacaan hadis dari anak-anak kita yang telah menghafal hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi. Maka tafadhal yang menghafal hadis membaca sambil berdiri. Fajazakumullahu khairan. Fadhal, siapa yang hafal? Ya, tidak usah nunggu temannya. Kum. Fadhal. Naam, faqamana suma'ah. Wasil. Faqamana suma'ahu. Hatta idha qada sholata wa antadara an-nasu taslimahu. Wa sajada'u. Wa takbara wa jalisun. Wa sajada an-nasu ma'ahu. Wasajadannasu ma'ahu qabla an yusallima thumma sallam. Akhrajahu sab'ah wa hadha lafdhul Bukhari. Wa fi riwayat dari Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun. Wa sajadannasu ma'ahu. Maka ana barakallahu fikum, ahsantum, zadakallahu hifdhan wa fahman wa ilman nafi'an, barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan berkaitan dengan sujud sahwi hadis berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه فخرج سرعان الناس فقالوا ضربت قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت نعم فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت fasalla raka'ataini tsumma sallam tsumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwal tsumma rafa'a ra'sahu fakabbara tsumma wada'a ra'sahu fakabbara fasajada mithla sujudihi aw atwal tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar muttafaqun alaihi wa lafdhu lil bukhari wa fi riwayatin li muslim salatul asr wa li abi daud faqala asadaqa dzul yadain fa auma'u aina'am wa hiya fi sahihaini lakin bil lafz faqalu wa fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqqanahu Allahu dzalika barakallahu fikum. Hadis yang ke-321 datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Nabil. Siapa namanya? Fatur. Sudah lewat. Fatur. Abdurrahman bin Sakhar Adal Masyhur. Naam. Ukhtulifa fismihi. Diperselisihkan nama Abu Hurairah. Namun yang masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhrin. Naam. Radiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah, sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kurang lebih 4 tahun. Bersamaan hanya 4 tahun, namun beliau menjadi sahabat di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Indak ya Sa'id. Mana Sa'id? Indak ya Sa'id. Apa sebabnya? Kenapa Abu Hurairah bertemu dengan Nabi hanya 4 tahun namun menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Abdullah. Abdullah. Ewa. Kenapa? Sekarang Abdullah belakangnya. Iya. Karena selalu menemani Rasul. Apa? Dalam apa? Selalu menemani Rasul. Hampir benar. Kenapa? Tayyib dikenapkan. Mana Abdullah yang lainnya? Abdullah, Abdullah, Abdullah. Aina Abdullah? Aindak wara ya Abdullah. Kenapa? Karena mulazamah, nam selalu menetapi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini sebabnya mulazamatul ulama, mulazamatul alim ini fihi au fihi fawaidun katsira, fawaid katsira. Nam mulazamah dengan para ulama, mulazamah majalisul ilm didapatkan faedah yang sangat banyak. Lihatlah Abu Hurairah yang hanya kurang lebih 4 tahun menemani Nabi. Kata beliau, wa ammal muhajirun syaghalathumut tijarah. Adapun orang-orang muhajir, para sahabat Nabi muhajirin, mereka sebagiannya sibuk dengan berdagang. Artinya terputus pelajaran dengan Nabi karena harus mencari ma'isha. Adapun ammal ansar syaghalathumuz zira'ah. Adapun orang-orang Ansar, beliau sahabat Ansar, mereka itu tersibukkan dengan ziraah pertanian. Wa amma ana, adapun aku, kata Abu Hurairah, ulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku tetap menetapi majelisnya Nabi apapun keadaan perutku. Kenyang semangat, lapar juga semangat. Naam. Dasat belum makan. Ya. Nah. Apa belajar malas? Nah, sekarang belajar malas kenapa? Kekenyangan, ngantuk, ya. Nah, ini payah kalau buat thalibul ilmi ya gini ya. Ini barakallahu. Nah, ini jangan ya. Namun apa? Bismillah, tawakal ala Allah, Allah yang memberikan rezeki. Naam. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Lihatlah Abu Hurairah, ayat min ayatillah. Satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah satu buah dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah salah satu buah dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhianati oleh kaum Dawus. Kaum Dawus dari negeri Yaman. Naam, dikhianati. Maka para sahabat melaporkan bagaimana pengkhianatan dan kekejian kaum Dawud. Maka Rasulullah, para sahabat mintakan Rasul, ya Rasulullah laknati kaum Dawud, laknati kaum Dawud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Maka para sahabat sudah hancur kaum Dawud, akan didoakan Nabi. Ternyata apa doanya Nabi? Allahumma ighfir li Dawud fa'ti bihim, Allah maghfir li Dawus fa'ti bihim. Ya Allah, ampuni kaum Dawus, datangkan mereka kepadaku untuk beriman. Datangkan kepada mereka kepadaku untuk beriman. Ternyata di antaranya yang datang adalah Abu Hurairah Ad-Dawsi. Menjadi sahabat yang paling mulia, subhanallah, sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak di sana manaqib Abu Hurairah yang tentunya majelis kita bukan majelis mustalah hadis ataupun juga bukan majelis untuk periwayatan hadis, namun ini sedikit namazij, ya namuzaj, contoh dari manaqib beliau radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi salat ihda salatal asyi, yaitu pada salah satu dari dua salat asyi. Apa sholat asyi? Sholat yang dilakukan di siang hari. Bisa jadi zuhur, bisa jadi asar. Yang harusnya 4 rakaat. Namun beliau sholatnya rakaataini, 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian langsung salam. Harusnya berdiri menuju rakaat ketiga. Tsumma qama ila khasyabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian beliau berdiri menuju, yakni batang kayu yang ada di depan masjid, bagian depan masjid. Fawada'a yadahu 'alaiha, dan meletakkan tangannya di atas khosyabah tadi, kayu tadi. Nampak gelisah. Demikianlah hati orang yang beriman. Dikala ada kekurangan dalam ibadah, dikala ada kesalahan, hatinya merasa gelisah. Menunjukkan keimanan semakin sempurna apabila seorang terjatuh pada kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan, hatinya merasa tidak tenang. Naam. Ini faedah penting. Hati orang yang beriman dihadapkan dengan kemaksiatan, maka tentunya akan merasa gelisah. Naam, merasa gelisah. Kalau kita sampai dengan dosa-dosa dan kemaksiatan merasa tenang, maka waspadalah pada diri-diri kita. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai menjadi sebab inkhiraf, menyimpangnya diri-diri kita. Namun dengan kemaksiatan yang ada, hati kita merasa gelisah, hati kita merasa tidak tenang, maka mendorong kita untuk kembali kepada Allah dengan bertobat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengimami salat 2 rakaat salat asyiko kemudian salam. Berarti ada kekeliruan tidak? Ubay, keliru ya, keliru, gelisah beliau. Selesai salam gelisah hatinya. Nah, lihatlah, wafil kaum, di kaum tersebut, di para sahabat makmumnya ada Abu Bakar wa Umar, ada Abu Bakar dan Umar, dua sahabat yang mulia. Fahaba an yukallimah, keduanya merasa segan untuk berbicara kepada Nabi, mau bertanya, Nabi, jenengan salah, segan. Nabi, kau tadi dikosor, segan. Nabi, apa Anda lupa, segan. Naam. Karena kewibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana? Ini haba, ya. Haba apa? Merasa segan dari kata haibah. Naam. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, saya merasa malu untuk mengingatkan. Naam. Apa bahasanya? Hah? Astahi, ya. Astahi gitu. Maka la tastahi minal haq. Jangan kamu malu dari apa? Dari al-haq. Kalau begitu apa gantinya, Pak? Akhjal. Dari kata khojal. Aku malu. Nah, ini bahasa Arab nanti ada tatanannya. Naam. Kalau kita malu, ah, dalam bahasa malu-malu-malu lah. Dalam bahasa Arab nanti ada, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Lah mereka merasa haba, merasa canggung, merasa tidak enak dengan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara kepada Nabi. Wa kharaja sar'anun nas, maka beliau pun akhirnya keluar melewati manusia. Faqalu kusiratis shalah, maka para sahabat mulai riuh. Kusiratis shalah, oh salatnya dikosor dua rakaat. Wa rajulun yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dal yadain, maka ada seorang yang biasa dipanggil oleh Nabi dengan sebutan dul yadain, karena Allah ciptakan tangannya memang panjang. Naam. Maka disebut dul yadain. Maka beliau berkata, faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, panggilan adab. Tidak mengatakan ya Muhammad, tidak. Naam. Namun ya Rasulullah, panggilan adab. Anasita am kusirat, apakah Anda lupa ataukah dikosor? Naam. Faqal, beliau menjawab, lam ansa walam tuksor, aku tidak lupa dan demikian pula tidak dikosor. Naam. Faqala, bala. Naam. Maka Zulyadin mengatakan, bala, tidak demikian wahai Rasul, qad nasit, sungguh Anda telah lupa. Fas, yaitu apa? Salatnya dua rakaat. Fa shalla rakaatain. Naam. Maka di sana dalam riwayat, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, asadaqa dzul yadain, apakah dzul yadain ini benar dengan ucapannya? Maka nanti datang riwayat nanti, naam, dalam Abu Dawud, maka kaum tersebut mengisyaratkan wa auma'u, dengan kepalanya mengisyaratkan ima dengan kepala, auma'u ain na'am, ya demikian. Maka beliau akhirnya fasalla rakaatain tsumma sallam, kemudian salat dua rakaat kemudian salam kembali. Tsumma kabbara, kemudian bertakbir. Fasajada mithla sujudihi, kemudian sujud seperti sujudnya, aw atwal, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu fakabbar, kemudian beliau mengangkat kepalanya maka bertakbir. Tsumma wada'a ra'sahu fakabbar, kemudian meletakkan kepalanya untuk sujud, fakabbar, fasajada mithla sujudihi, kemudian sujud seperti sujudnya, aw atwal, atau lebih panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu wa kabbar, kemudian mengangkat kepalanya bangkit dari sujud dan bertakbir. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya lafadz Imam Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebut secara sorohah dengan gamblang salatul asr, salatnya salat asr. Dalam riwayat Bukhari salatul asyi. Apa faedah didatangkan riwayat-riwayat wali Abu Dawud dan seterusnya? Di sini menguatkan pendapat-pendapat dikala terjadi perselisihan. Nah, sehingga ahlul hadis, kalau antum mengikuti fikihnya ahlul hadis, nah, maka mereka tidaklah bisa menyimpulkan hukum kecuali setelah dijamak, dikumpulkan seluruh riwayat-riwayat tentang hadis. Naam. Ini barakallahu fikum. Yani dikatakan oleh para ulama hadis, ulama al-hadis. Naam. Yani bahwasanya al-hadisu lam apa, kata beliau apa, barakallahu fikum, sering diulang-ulang sama para ulama, yani hatta yujma' turuquhu. Naam. Bahwasanya hadis itu tidaklah akan menjadi jelas dan gamblang sehingga dijamak jalan-jalannya, dikumpulkan semuanya. Sehingga kalau antum belajar fikih dengan thariqatul muhaddisin, selalu dibawakan hadis dari riwayat ini salatul asr, dari riwayat Abu Dawud misalnya fa shadaqa, diriwayatkan oh kisah demikian. Dan di dalam sahihaini dengan lafadz lain, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang lainnya, walam yasjud hatta yaqqanahullahu dzalik, beliau tidak sujud sehingga Allah tanamkan keyakinan pada Nabi tentang hal tersebut. Ini semua nanti bagi mereka yang bersemangat untuk menggeluti ilmu hadis, ini semakin menjelaskan mereka tentang adanya perselisihan-perselisihan dan dari sisi mana mereka akan menguatkan pendapat tersebut. Nah ini digeluti. Dan zaman sekarang sudah sangat jarang orang bergelut dengan ilmu hadis. Sehingga kalau antum lihat di kuliah di jamiah, di universitas-universitas Islam, orang kalau masuk ilmu hadis itu sedikit. Yang sedikit itu yang mempraktekkan dan menerapkan dalam kehidupannya lebih sedikit lagi. Karena memang berat, ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk dalam pembahasan jarh wa ta'dil, siap dicireni wong, ya. Ini demikian, sehingga apa? Semakin sedikit. Namun kata Imam Ahmad rahimahullah, laula ashabul hadis la adri manhum. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu siapakah ghuraba, siapakah ta'ifatul mansurah itu. Ini nanti dalam pembahasan yang berikutnya. Semoga anak-anak kita semakin semangat untuk belajar ilmu agama sehingga mereka semakin memperdalam hadis-hadis Nabi, semakin paham tentang seluk-beluk agama ini. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, di sini hadis ini jelas menguatkan pendapat bahwasanya sujud sahwi apabila karena tambahan dilakukan setelah salam atau sebelum salam? Hah? Sebelum salam. Kalau ziyadah, ndak ya Khalid? Kalau terjadi tambahan, sujud sahwinya sebelum atau sesudah salam? Ndak ya Khalid? Sesudah, barakallahu fikum. Dalilnya mana? Di antaranya hadis ini. Hadis ini terjadi tarik menarik antara yang berpendapat sebelum atau sesudah. Mereka dalam hadis ini, mereka memahami adalah Nabi kurang sehingga sujudnya setelah salam. Sebagian mengatakan tidak, justru Nabi itu menambah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Apa yang ditambah oleh Nabi? Yaitu salam sebelum waktunya, sehingga dalam sholat tersebut terjadi penambahan adanya salam. Bukan kurang, bukanku kurang. Dalam hadis Abdullah ibn Buhainah adalah karena adanya kekurangan yang kemarin. Sehingga sujudnya sebelum salam. Barakallahu fikum. Sesungguhnya dalam hadis ini terdapat fawaid fikihiyah yang sangat banyak. Namun kita cukupkan sampai di sini dulu untuk dihafal anak-anak kita, yang semoga barakallahu fikum adalah semakin menyemangati mereka untuk bisa membekali diri dengan ilmu agama. Minimalnya mereka punya catatan, sehingga akhirnya mereka akan kembali kepada catatan-catatan mereka. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena sudah dinaskan oleh Al-Imam Malik bahwa zaman semakin kesini qallal hifdz, semakin lemah orang menghafal, semakin lemah orang menghafal. Sehingga pentingkanlah catatan-catatan antum, pentingkanlah kitab-kitab antum untuk bisa menjaga apa fawaid yang telah antum raih dalam beberapa pelajaran-pelajaran penting. Jazakumullahu khairan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah masuk pada kitab yang kedua, melanjutkan apa yang tersisa dari barakallahu fikum apa yang disampaikan beliau Al-Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tayyib barakallahu fikum. Terakhir mana? 120 atau 118 Anas? 118 sudah selesai. Sekarang 119. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala ya'nil imamu Sa'di rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Ya'ni rakam mas'alah 19 ba'dal mi'ah, 119. Jadi kalau membaca model seperti ini namanya rakam mas'alah, nomor permasalahan. Siapa yang model seperti ini? Di antaranya kitab Al-Muhalla Ibn Hazm. Jadi yang antum baca bukan halamannya, namun nomor permasalahan atau poin nomor sekian. Nah, ini cara muamalah dengan kitab. Nah, kalau seperti antum membaca kitab Al-Muhalla, maka nomor masalah sekian, nomor masalah sekian. Nah, waraq mas'alah yakni tis'ata asyar ba'dal mi'ah, 119. Qala walahu an yasjuda qabla salam aw ba'dahu. Maka boleh baginya sujud sebelum salam atau sesudahnya, yakni sujud sahwi. Naam. Pada asalnya sujud sahwi boleh dilakukan sebelum atau sesudah salam. Namun yang afdol adalah dengan perincian yang dirinci oleh para ulama, disesuaikan dengan keadaan sebab dia harus sujud sahwi. Apakah karena menambah, ataukah karena kurang, ataukah karena ragu. Nah, karena ragu, dalam kondisi ragu yang barakallahu fikum menjadikannya tidak bisa memiliki dhanur rajih, nah, ataupun apa, memiliki prasangka yang kuat. Nah, ini nanti telah dijelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya keadaan-keadaan sujud sahwi. Yang penting di sini diterangkan beliau pada ta'liq nomor 5 dari cetakan yang ada pada kami. Naam. Qala wa laisa ba'da sujudi sahwi tasyahud. Tidak ada setelah sujud sahwi yaitu tasyahud, ucapan at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Naam, kama qarrarahu Syekh fil Mukhtaratil Jaliyah, sebagaimana ditetapkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Mukhtarat, pilihan-pilihan Al-Jaliyah yang mulia, yakni ikhtiarat beliau dalam pembahasan istinbat fikhiyah. Ada terjadi persalahan-persalahan khilaf, beliau memilih ini yang kuat, ini yang kuat. Dikumpulkan dalam kitab Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Naam, ini kitabnya beliau, Imam As-Sa'di rahimahullah. Naam. Antum mengenal nama-nama kitab itu penting. Naam, sehingga apa? Sehingga memudahkan antum untuk kembali. Oh, permasalahan ini apa? Kembali ke kitab. Nah, bisa demikian. Dan hampir semua para ulama itu memiliki kitab-kitab Muntaqa atau Ikhtiyarat atau yang lainnya. Lah, disitulah ringkasan-ringkasan hukum yang mereka pilih dan mereka kuatkan. Naam. Barakallahu fikum. Wa yusanu sujudut tilawah. Nah, sekarang bentuk kedua yaitu sujudu sahwi, beliau akhiri dengan pembahasan boleh dilakukan sebelum atau sesudah. Namun yang rajih kita ulangi, kalau sebabnya karena penambahan, karena ziyadah, sujudnya kapan ya Yahya? Yahya belakangnya Abdullah. Ewa. Kapan Yahya? Hah? Tidak tahu. Hubaib, kapan? Kalau nambah antum, sujudnya setelah salam, barakallahu fikum. Kalau karena kurang, sujudnya kapan ya Utsman? Hah? Kalau karena kurang, sujudnya kapan Utsman? Jangan nanya, sudah Ahmad yang ketawa. Berapa Ahmad? Sujudnya kapan? Sepupunya Hanif. Sebelum salam. Kalau kurang, sujudnya sebelum salam. Kalau ragu, sujudnya kapan? Sujudnya kapan? Antum lupa, ragu. Aduh. Dua rakaat atau tiga rakaat ya? Dua rakaat. Nah, namun ragu antum. Dua atau tiga, dua atau tiga. Sampai selesai antum enggak tahu itu dua atau tiga, namun antum ambil yang sedikit. Nah, sujudnya kapan? Kalau seperti ini. Sebelum salam. Kenapa sebelum salam? Ya. Jawaban antum benar, namun kenapa sebelum salam? Sebelahnya Fakih. Ya. Khair insyaallah nanti. Abdul Aziz. Allahu a'lam. Ibrahim. Tayyib, siapa namanya? Dafi. Tahu enggak Fi? Ya, kau Dafi. Gak tahu ya anak temnya. Tolong. Gak tahu. Satria. Tahu enggak? Gak tahu ya, belum mampu ya. Khair insyaallah. Tayyib. Khair insyaallah. Kenapa? Hah? Aku Habib. Aku siapa namanya? Antum? Ya. Ya, kenapa? Sujudnya sebelum salam Hanif. Ya, perhatikan. Karena dia itu tidak mendapatkan dhonur rajih. Naam, sehingga seakan-akan dihukumi orang yang kurang. Naam. Kalau dia memiliki prasangka yang kuat, maka sujudnya setelah salam dihukumi bagaikan orang yang menambah. Naam, barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Qala rahimahullah pada poin 20 ba'dal mi'ah. Wa yusannu sujudu tilawati lil qari wal mustami' fi sholati wa kharijiha. Naam. Beliau menyatakan dan disunahkan sujud yakni at-tilawah. Disunahkan sujud tilawah lil qari, bagi orang yang membaca Al-Quran, wal mustami', atau orang yang dia menjadi musami'nya, yang mengikuti bacaan tersebut, mendengarkan, naam, dan mengikuti bacaan tersebut. Sama saja fi sholah, baik dalam sholat, wa kharijiha, ataupun di luar sholat. Naam, ini yang disebut sujud tilawah. Salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan manusia. Bahkan sebagian thalabatul ilm lupa meninggalkan sujud ini. Naam. Sujud tilawah, apa itu? Sujud yang dilakukan bisababi marrat alaihi ayatus sajdah, lewat padanya ayat-ayat sajdah. Ayat yang di situ disunahkan untuk sujud. Ini diterangkan para ulama terjadi khilaf. Ada yang mengatakan hanya 4 tempat. Ada yang mengatakan ada 13 tempat. Ada yang mengatakan 14 tempat, ada yang mengatakan 15 tempat. Nah, ini dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat yang diperintahkan padanya untuk sujud tilawah. Naam, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sujud tilawah ini sujud yang dilakukan dengan sebab seorang membaca atau mendengarkan, mengikuti bacaan ayat-ayat sajdah. Naam. Mengikuti bacaan ayat-ayat apa? Sajdah. Barakallahu fikum. Sujud ini apa hukumnya? Hukum sujud ini adalah sunnah. Naam. Sujud ini adalah sunnah. Ini barakallahu fikum. Kita apa namanya barakallahu fikum? Diterangkan para ulama, hukum tentang sujud tilawah adalah sunnah dan itu pendapat yang rajih. Naam. Itu pendapat yang rajih. Apa hukumnya? Sebagian ya berpendapat wajib, namun jumhur ulama berpendapat sunnatun mustahabbah, sunnah yang sangat dicintai. Khilafan li Abi Hanifah, menyelisih Abu Hanifah. Nah, mazhab Abu Hanifah yang berpendapat ila wujubi sujudi tilawah, yang mereka barakallahu fikum berpendapat wajibnya sujud tilawah. Mana dalil mereka mengatakan wajib? Karena Allah mencela, yakni orang-orang dikala dibacakan Al-Quran mereka tidak bersujud. Yakni dalam surat An-Najm ayat yang ke-62 ayat terakhir. Itu termasuk salah satu ayat sajdah. Allah berfirman, naam, yakni afa bihadzal haditsi antum ta'jabun. Naam. Wa tathaquna wa la tabgun wa antum samidun. wasjudu lillahi wa'budu. Afa bihadzal hadis, apakah dengan Al-Qur'an ini antum ta'jabun, kalian merasa heran? Watathakuna walatamku walatabkun, bahkan engkau tertawa-tawa tidak menangis, padahal isinya peringatan, isinya tentang kisah-kisah penghuni neraka dan bagaimana yang Allah janjikan untuk orang beriman berupa surga. Kalian malah tertawa-tawa mengolok-olok. Wa antum samidun, malah berdendang ria, etakonun, bernyanyi-nyanyi, kau jadikan nyanyian dan seterusnya. Naam. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah karena Allah dan beribadahlah kepadanya. Nah, di sini ada lafaz fasjudu, maka sujudlah, berarti al-amru yufidul wujub, kata mereka. Naam. Ini dalil mereka, Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan juga dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-20-21 yang Allah mensifatkan sifatnya orang-orang yang beriman, kalau dibacakan pada mereka Al-Quran tidak mau sujud. Fama lahum la yu'minun, bagaimana mereka tidak mau beriman? Faidha kuri'alihmul Qur'anu la yasjudun, kalau dibacakan pada mereka Al-Quran tidak mau bersujud. Oh, kalau begitu sujud tilawah hukumnya wajib, karena Allah mensifatkan orang kafir ketika dibacakan Al-Quran tidak mau sujud. Ya, sisi pendalilannya, karena Allah memerintahkan. Ya. Oh, berarti wajib kalau begitu. Naam, ada sisi wajah. Naam, sisi wajah benar asalnya wajib. Namun yang rajih, wallahu a'lamu bissawab, adalah sujud tilawah hukumnya sunnah mustahabbah. Kenapa? Karena ayat-ayat ini dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifatkan tentang beliau dikala membaca ayat-ayat sajadah. Datang dari Zaid bin Thabit, nam bahwasanya, nam barakallahu fikum, ini beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca ayat-ayat sajadah ini. Nam barakallahu fikum, dan beliau bersujud namun tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk bersujud. Nah, sehingga dengan demikian kalau mujaradul fi'al semata hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidaklah memberikan faedah suatu kewajiban. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara apa namanya yang diterangkan oleh para ulama. Jadi sujud tilawah hukumnya sunnah. Terus bagaimana dengan ayat ini yang Allah di sana mencela? Maka diterangkan para ulama, annal ayah fi dhammil kuffar fi tarkibihim sujud i'radan wa takabburan. Adapun di dalam ayat itu sekedar pencelaan, celaan bagi orang kafir yang mereka tidak mau sujud karena berpaling dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua, 6, adalah di sana yang dimaksudkan dengannya adalah jenis sujud, bukan sujud tilawah semata. Maka sujudlah kalian, bisa jadi sujud sholat atau sujud yang lainnya, bukan semata-mata sujud tilawah. Sehingga hukum yang rajih adalah barakallahu fikum, yakni apa namanya, sujud tilawah. S ini sujud tilawah hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, inilah sujud tilawah, yaitu diterangkan para ulama hukumnya sunnah. Kapan dibaca? Apabila melewati ayat-ayat sajadah. Di mana ayat sajadah? Diterangkan para ulama terjadi khilaf di dalamnya. Sebagian menetapkan ada 15, sebagian menetapkan ada 14, sebagian menetapkan ada yang 11, sebagian menetapkan hanya 4 tempat saja. Naam. Ini barakallahu fikum. Dan insyaallah 15 tempat tersebut insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang sujud tilawah. Naam, sujud tilawah, dan dilanjutkan insyaallah dengan sujud syukur. Naam. Sujud tilawah dan sujud syukur. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti pertemuan warga. Suhaib mana Bu Suhaib? Ana belum buka WA jadi Abu Suhaib mana? Mana? Pertemuan warga nanti ya. Tayib, sebagaimana biasa karena ana belum buka WA, la'afu minkum, sebagaimana telah diumumkan di undangan warga nggih. Nanti biasa jam sekitar jam berapa? Al-muhim ada pertemuan warga, diharapkan kepada para thalabah untuk pandai-pandai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, kita ingatkan pandai-pandai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ini bukan thalibul ilmi. Namun thalibul ilmi antum ingat harus dihafal. Hadis arba'in yang ke berapa? Yang ke berapa? Hadis arba'in yang ke 11 atau 12? Hah? 11 atau 12? Hah? 11. Min husnil islamil mar'i apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah ini antum hafal hadis 11 apa 12? Hah? Hadis 11 apa 12? Berapa? 11. Nah, hadis yang ke-11. Barakallahu fikum. Antum hafalkan ini bukan sekedar hafalan, diamalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seorang, berarti antum nanti kalau mondoknya dinilai bagus, ya. Dinilai bagus bukan oh ustadznya datang diam ya, kemarin malam Rabu kita sengaja datang tengah 11 bisik-bisik ustadz Taris datang, ustadz Taris datang, ayo umpetan. Nah sudah, kita tahu antum belum tidur, namun biar kita sengaja nggak nengok ya, biar antum dewasa. Nah, kita dengar suara oh sudah, itu berarti belum tidur tengah 11 ya. Nah ini tadi oh ya, kita biarkan antum karena yang mengawasi antum siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kadang sengaja oh, memang tidak kita tegur ya, biar biar latihan dewasa, sebab kalau antum di mek terus nanti kapan dewasa? Ya apa tidak? Ini ya. Jadi tanamkan hadis pada antum min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya, tanda bagusnya seorang muslim, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, sudah antum tahu ini manfaat, lakukan. Tidak bermanfaat, nah, bagi akhirat ataupun masa yang ada antum, tinggalkan. Nah, seperti berbincang-bincang di malam hari ba'dal isya itu dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sesuatu yang harus dan tidak bisa dilakukan ketika kecuali ketika itu. Nah, ini barakallahu fikum, kita cukupkan wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.